Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. نشكر الله تعالى على نعمه. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan anugerahnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah-ibadah, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, sekarang kita menginjak pada hari yang ketiga dari bulan Dzulhijjah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Ibadah-ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW mengatakan: "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan hari-hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nabi SAW menyatakan bahwasannya amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita meningkatkan kualitas dan kuantitas amalan-amalan soleh kita, baik ibadah solatnya yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya, rawatibnya, qiyamul lailnya, solat duhanya, begitu juga amalan lainnya, sedekahnya, qiraatul Qurannya, saumnya. Saum termasuk di antara amalan-amalan soleh. Sehingga diasung pula dilakukan sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Apalagi pada tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal sebagai hari Arafah. Saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan rukun haji yang paling besar. Sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Nah, jamaah haji yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Walaupun dalam keadaan sakit, mesti wukuf di Arafah. Ya. Walaupun hanya waktu sesaat saja. Kalau dalam keadaan dia sakit atau ada uzur, yang jelas dia harus wukuf di Arafah. Nah, jamaah haji setelah wukuf disunahkan untuk berbuka puasa supaya kuat dalam melaksanakan manasik haji tersebut. Sebagaimana Nabi SAW, beliau berbuka puasa, tidak berpuasa ketika wukuf di Arafah. Adapun kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunahkan untuk melaksanakan saum Arafah. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Rasul menjawab, yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu bisa menghapuskan setahun dosa sebelumnya dan setahun dosa setelahnya. Keutamaan yang sangat besar ya, ketika seorang bisa melaksanakan saum Arafah. Dihapuskan dosa-dosanya setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Nah, kemudian ketika tanggal 10 Zulhijjah esok harinya, ya, saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakan manasik haji yang sangat padat pada tanggal 10 Zulhijjah. Mulai pagi hari berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Ketika sampai di Mina, melakukan rangkaian-rangkaian manasik haji. Melempar jumrah, menyembeli hajiu hewan sembelihannya, mencukur rambutnya, kemudian pergi lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian melaksanakan sa'i, dan kembali lagi ke Mina untuk mabit bermalam di Mina. Hari yang sangat sibuk bagi jamaah haji. Hari yang sangat padat melakukan manasik-manasik haji tanggal 10 Zulhijjah. Berbeda halnya dengan kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka diperintahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah itu dilanjutkan dengan udhiyah, penyembelihan hewan kurban, yang mana ini merupakan syiar-syiar Islam yang sangat besar. Ya. Allah mengatakan, "Wa may yu'adzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu termasuk ketakwaan hatinya. Sehingga hendaknya kita mengagungkan syiar-syiar ini. Ya. Salat Idul Adha dan juga menyembeli hewan kurban. Nah, bahkan ibadah kurban ini merupakan ibadah yang sangat besar kedudukannya dan keutamaannya. Yeah. Sampai Nabi SAW menggandengkan antara kurban dengan sholat. Fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah dan menyembelihlah karena Rabbmu. Digandengkan antara ibadah salat dengan ibadah kurban. Ini menunjukkan bahwasannya dua ibadah ini merupakan ibadah-ibadah yang mulia, yang memiliki kedudukan dan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyatakan salat merupakan amalan badan yang paling afdal. Di dalamnya ada ruku, dalamnya ada sujud, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kurban. Ini merupakan ibadah harta yang paling afdal, yaitu berkurban. Nah, ibadah harta yang paling afdal yaitu berkurban. Bersedekah senilai hewan kurban dengan kita berkurban, maka lebih utama berkurban. Ya. Walaupun sebagian dagingnya kita makan, tetap lebih utama berkurban. Dibandingkan kita sedekah senilai hewan kurban, semuanya diberikan kepada fuqara wal masakin, ya. Kemudian dibandingkan dengan kita berkurban, sebagian daging kita makan, maka yang lebih utama dengan berkurban. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat kurban ini bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi kepada umat terdahulu pun disyariatkan berkurban. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi setiap umat kami jadikan syariat berkurban supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa binatang ternak. Nah, Allah jadikan syariat bagi setiap umat. Ini menunjukkan bahwa syariat kurban ini syariat yang sangat mulia. Dan juga ini merupakan salah satu di antara bentuk ujian kepada seorang muslim, seorang mukmin, sejauh mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia rela untuk mengeluarkan sebagian harta yang dicintainya untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, ataukah dia lebih mencintai hartanya? Nah, dikarenakan banyak di antara kaum muslimin yang mereka mampu untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, akan tetapi bermalas-malasan. Bahkan lebih mencintai hartanya dibandingkan ibadah yang sangat besar ini. Mampu berkurban, tapi tidak berkurban. Walaupun secara hukum, menurut pendapat yang kuat, hukumnya sunnah mu'akadah, sunnah yang ditekankan. Tapi para ulama mengatakan, tidak selayaknya bagi orang yang mampu untuk meninggalkan ibadah yang mulia ini, dikarenakan ini merupakan ibadah harta yang paling afdal. Ibadah harta yang paling afdal. Nah, sehingga walaupun dia mampu, maka hendaklah dia tidak meninggalkan ibadah yang mulia ini. Nah, walaupun tadi hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan, tapi hendaknya tidak meninggalkan ibadah yang mulia ini bagi yang mampu melaksanakannya. Nah, saking utamanya ibadah kurban ini, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh berhutang untuk berkurban. Apabila dia memiliki bayangan untuk membayarnya. Mungkin mendapatkan dananya 1 bulan atau 2 bulan setelahnya. Maka boleh dia berkurban dengan berhutang. Tapi kalau seandainya tidak ada bayangan untuk membayarnya, maka jangan memberat-beratkan diri. Jangan takalluf. Pinjam sana, pinjam sini untuk berkurban. Sementara tidak ada bayangan untuk membayarnya. Maka jangan memberat-beratkan diri. Adapun kalau kita ada bayangan, ya, perkiraan dapat dananya 1 bulan atau 2 bulan setelahnya, maka tidak mengapa. Berhutang untuk berkurban. Nah, bahkan saking utamanya ibadah kurban ini, sebagian ulama ada yang berpendapat hukumnya wajib. Ya. Berkait dengan hadis, "Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Ya. Akan tapi hadis ini pendapat yang kuat mauquf kepada Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi SAW. Ya. Kalau disandarkan kepada Nabi, dhaif. Akan tapi yang benar hadis ini mauquf kepada Abu Hurairah, ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, tapi yang kuat dalam masalah ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Sehingga Nabi SAW pun setiap tahunnya beliau berkurban. Nah, dikarenakan kurban ini bukan syariat yang sifatnya sekali dalam seumur hidup. Ya. Akan tapi syariat yang dihasung setiap tahunnya bagi yang mampu untuk berkurban. Nah, diuji sejauh mana kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah lebih mendahulukan kecintaan kepada hartanya ataukah lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada beberapa hukum-hukum berkenaan dengan kurban yang banyak manusia melupakannya. Ya. Di antaranya tentang larangan-larangan bagi yang hendak berkurban. Yeah. Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala al-'asru wa arada ahadukum ay yudahiya fala yamussa min sya'rihi syai'an." Apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah mencukur rambutnya. Ya. Jangan pula menggunting kukunya. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Ya. Ini berlaku bagi yang hendak berkurban. Ketika masuk 1 Zulhijjah, tidak boleh memotong rambutnya. Tidak boleh juga memotong kumisnya. Nah, dan juga rambut-rambut yang ada pada badannya. Rambut ketiak misalkan. Atau maaf saja, rambut kemaluan. Nah, tidak boleh juga memotong kukunya. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, hukum yang lainnya, yang kebanyakan kaum muslimin tidak paham dan tidak mengetahui, tentang memberikan upah berupa bagian dari hewan kurban. Ya. Misalkan ada jagal, jagal diberikan upah kepala sapi. Nah, atau kaki sapi atau kulit sapi. Maka yang seperti ini dilarang dalam syariat. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La u'til jajarata syai'an minha." Ya. Aku diperintahkan Nabi SAW untuk tidak memberikan kepada jagal bagian dari hewan kurban. Nah, baik di antara kaum muslimin, ketika memanggil seorang jagal, ya, tukang sembelih, nah, upahnya itu berupa kepala sapi atau kulit sapi, atau daging sapi sebesar misalkan 5 kilo, 10 kilo. Nah, padahal hal ini perkara yang dilarang dalam syariat ini. Nah, lantas bagaimana dengan upah jagal tersebut? Upah jagal dikeluarkan dari uang sakunya. Yeah. Atau kalau sekarang, panitia kurban Kalau sana ada patungan sapi 7 orang, ya, ada di sana operasionalnya. Nah, biaya pengurusan, biaya operasional. Ya. Maka untuk memberikan upah kepada jagal tadi diambil dari biaya operasional. Ya. Bukan dengan bagian dari hewan kurban. Nah, adapun kalau jagal diberikan dagingnya normal, sebagaimana kita memberikan daging kepada yang lain ya, yang berhak, nah, atau yang dibagi-bagikan, maka dia mengapa? Tapi kalau diberikan bagian khusus seperti yang disebutkan tadi, ini dilarang dalam syariat. Ya, ya hendaknya kaum muslimin memahami perkara ini, sehingga tidak jatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Nah, dan juga diwajibkan ketika menyembelih hewan kurban untuk mengucapkan tasbihat, ya, membaca bismillah. Ini merupakan syarat. Nah, syarat sahnya hewan kurban. Bahkan setiap sembelihan, ya, disyaratkan untuk membaca bismillah. Ya. Sembelihan yang tidak dibacakan bismillah dianggap apa? Bangkai. Nah, saya jangan tergesa-gesa menyembelih, lupa membaca bismillah. Sembelihannya bisa dianggap sebagai bangkai. Ya. Dan disunahkan untuk menambah bacaan takbir. Bismillahi Allah wa akbar. Nah, dan juga disunahkan lagi untuk mengucapkan kalimat yang lain. Allahumma hada minka walak wa taqabbal minni. Ya. Ini pun di antara ucapan-ucapan yang diucapkan ketika menyembelih. Nah, bismillah Allahu akbar tadi. Allahumma hada minka walaka. Ya Allah, sungguh ini darimu dan untukmu. Ya Allah, terimalah ibadah kurban ini dariku. Nah, yang jelas, ibadah kurban ini disebut kurban dikarenakan tujuannya. Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita menyembelih hewan kurban dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka berbangga-bangga, menyombong-nyombongkan diri. Ya. Bahkan menyebut-nyebut nah, mahalnya hewan kurban di tempat penyembelihan. Hewan kurban saya ini mahal harganya. Ya. Ratusan juta misalkan kalau ada. Nah, tidak demikian. Ya. Dan juga tidak mencela hewan kurban yang lainnya. Hewan kurban kamu murah dan sebagainya tidak. Ya. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan darahnya, bukan dagingnya. La yanalallaha luhumuha wa la dimauha wa la kiyanaluhu taqwa minkum. Ya. Dan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Akan tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan di antara kalian. Nah, sehingga ikhlaskan niat kita nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dikatakan kurban ini merupakan ibadah yang mulia. Ya. Kalau kita ada kemampuan, maka hendaklah kita bersemangat melakukannya. Kalau tidak ada kemampuan, minimalnya kita ikut serta dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Nah, ya, terus serta dalam bagian ini, bagian itu. Nah, ini pun ibadah. Barakallahu fikum. Ya. Ini diantara hukum-hukum ya, ringkas mungkin terkait dengan udhiyah. Penyembelihan hewan kurban. Nah, sebenarnya masih banyak hukum-hukum yang lain ya. Ya, dikarenakan waktu kita terbatas. Al-Afu ini enggak sempat membacakan kitab Sahih Muslim dan juga Al-Usul Salasah. Ya. Mungkin insya Allah kita bacakan pada kesempatan yang lain. Nah, dan untuk Ahad depan sepertinya libur ya. Nah. masuk tanggal 10 Zulhijjah insyaallah. Ya. Sehingga untuk ke depan kajian kita libur. Barakallahu fikum. Nah. Dan juga bagi ikhwah yang ada keluangan waktu bisa ta'awun di tanah lapang. Nah. Ali bin Abi Thalib tafadhalu. Ya. Untuk sama-sama kita berta'awun melaksanakan udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Nah. Tapi mungkin nak tafilah huna. Kalau ada pertanyaan, fadhalu barakallahu fikum. Apakah boleh mempergunakan uang zakat mal untuk keperluan pembangunan masjid atau sarana pendidikan atau ma'had? Zakat mal dikeluarkan kepada mustahiknya. Siapa mustahiknya? Yang disebutkan dalam surah At-Taubah ada 8 asnaf. Ada 8 golongan mustahik zakat. Ya. Sebutkan fuqara, masakin, amil, gharib, dan lain sebagainya. Nah, dan kalau kita lihat, ya, pembangunan masjid ini, masjid tidak masuk ke dalam asnaf mustahik zakat. Ya. Sebagaimana fisabilillah? Bukan. Fisabilillah di sini yang dimaksud adalah orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga kalau zakat mal diperuntukkan bagi salah satu di antara 8 mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, bukan untuk pembangunan masjid. Ya, bukan pula untuk sarana pendidikan dan ma'had. Karena diberikan kepada mustahiknya. Fakir, miskin misalkan, atau amil, atau orang yang banyak hutangnya. Nah, atau hamba sahaya, atau yang mu'alaf, ya, atau budak. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya biasa seorang lupa membaca bismillah saat menyembelih, kemudian ia membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi, apakah tetap sah? Barakallahu fikum. Nah, siap di antara para ulama, ketika seorang muslim tidak membaca bismillah dalam menyembelihnya, kalau sengaja jelas tidak sah sembelihannya. Sepakat para ulama. Ya. Dihukumi bangkai. Ini jadi perbedaan pendapat kalau seandainya lupa. Apakah hewan tersebut halal untuk dimakan ataukah tidak. Sebagai mengatakan halal. Dikarenakan dia lupa. Nah. Sebagai mengatakan haram. Dikarenakan syarat sahnya hewan yang disembelih membaca bismillah. Dan ini pendapat yang rajih. Pendapat yang kuat walaupun lupa. Ya, maka tidak halal hewan sembelihan tersebut. Nah. Ya. Adapun ucapan bismillah fi awali wa akhirihi. Ini ketika kita lupa. Tidak membaca bismillah dalam makan ataupun dalam minum. Apapun dalam menyembelih. Nah, dan demikian. Harus di awal. Ya. Kita hendak menyembelih. Maka kita membaca bismillah. Nah. Barakallahu fikum. Apa sebagian besarnya besaran atau banyaknya daging kurban yang dibagikan untuk orang yang berkurban dengan para fuqara? Barakallahu fikum. Ada hadis yang mengatakan dijadikan 3 bagian. Ya. Yeah. Sepertiga untuk yang kurbannya, sepertiga lagi sebagai sedekah untuk fuqara wal masakin, sepertiganya lagi sebagai hadiah untuk teman-temannya, kerabat-kerabatnya, ya, atau orang-orang yang mampu, yang kaya, sebagai hadiah. Nah, akan tapi hadis yang menyebutkan tiga, sepertiga tadi dhaif hadisnya, ya, sehingga bukan menjadi fatokan yang paling utama. Tapi kalau mau dibagi sepertiga pun bagus, gitu. Bukan berarti larangan, silakan saja. Ya, tapi kalau mewajibkan harus dibagi sepertiga seperti yang kita sebutkan tadi, tidak, tidak wajib demikian. Ya. Kenapa dikatakan hadisnya dhaif? Nah, cuman sebagian fuqaha ahli fikih mengatakan pembagian ini pembagian yang bagus sifatnya. Nah, tapi bukan suatu kewajiban. Ya. Sampai-sampai sebagian mengatakan walaupun yang kurban mengambil bagian yang lebih banyak, apa-apa. Ya. Tapi ya, masa dia makan semuanya ya. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Demikian. Tentang pembagian besarannya. Nah. Sehingga tidak mesti dibagi sepertiga semuanya. Ya. Tapi kalaupun demikian, tidak apa-apa. Ya. طيب وكنا تحفي إله هنا الحمد لله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته